I can't change the laws of physics. Ini dia Fakta Unik. Tidak hanya berperan di dapur, tin foil atau kertas timah digunakan untuk mengisi rongga dalam tambalan gigi sebelum abad ke-20. Kera bisa berjudi seperti manusia dengan cara menghitung peluang. Sherlock Holmes adalah seorang pengguna kokain berat. Fakta Unik.